الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita melanjutkan penjelasan dari permasalahan yang kedua tentang golongan orang-orang yang tidak diperbolehkan zakat diserahkan kepada mereka. Dan telah kita sebutkan empat poin. Yang pertama, orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mencari nafkah. Yang kedua, al-usul wal-furu' wal-zawjah. Al-usul, orang tua, termasuk kakek dan nenek. Al-furu', keturunan, termasuk cucu dan seterusnya. Demikian pula istri. Adapun saudara atau misalnya bibi dari kalangan al-hawashi, maka yang sahih dari pendapat para ulama diperbolehkan menyerahkan zakat kepada mereka apabila mereka termasuk di antara orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir yang tidak termasuk dalam mu'allaf. Dan yang keempat, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sahih bahwa yang dimaksud Ahlun Nabi adalah dari kalangan Banu Hashim. Kita masuki poin yang kelima. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa kadhalika la yajuzu daf'u zakati limawali Ahlin Nabi. Demikian pula tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada maula-maula dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud maula yaitu mereka yang dahulu berstatus sebagai budak, lalu kemudian dibebaskan oleh salah seorang di antara keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari Ahlul Bait, keturunan Banu Hashim, dibebaskan oleh mereka sehingga dia berstatus sebagai maula. Maka maula yang dibebaskan dari perbudakan oleh Ahlun Nabi, keluarga Nabi alaihissalatu wassalam, tidak diperbolehkan diserahkannya zakat kepada mereka. Li hadithi, berdasarkan hadith, inna sadaqata la tahillu lana wa inna mawaliyal qawmi min anfusihim. Bahwa sesungguhnya sedekah itu tidak dihalalkan untuk kami, yakni Ahlul Bait. Dan sesungguhnya maula dari satu kaum termasuk dari mereka. Maula dari satu kaum termasuk dari mereka. Yang menunjukkan bahwa hukum orang yang dibebaskan dari perbudakan sama hukumnya dengan yang membebaskannya dalam hal zakat. Kalau yang membebaskan itu dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak diperbolehkan untuk mendapatkan zakat mal. Wa mawali al-qawmi utaqa'uhum, yang dimaksud maula-maula suatu kaum adalah mereka yang dibebaskan oleh keluarga tersebut, oleh kaum tersebut. Wa ma'na min anfusihim, adapun makna termasuk dari mereka, ay fa hukmuhum ka hukmihim, hukumnya sama seperti hukum mereka. Hukum yang dibebaskan dari perbudakan sama hukum yang membebaskannya dari perbudakan tersebut. Fa tahrumu zakatu ala mawali ali bani Hashim. Maka berdasarkan hal ini diharamkan zakat diserahkan kepada maula-maula dari keluarga Banu Hashim. Kemudian yang keenam, yang tidak diperbolehkan diserahkan zakat kepada mereka, al-abdu, budak. Budak, la tudfa'u zakatu ilal abdi, tidak diserahkan zakat itu kepada budak. Li'anna malal abdi milkun li sayyidihi, sebab harta yang dimiliki oleh budak itu adalah miliknya tuannya. Itu adalah milik tuannya. Jadi seakan-akan ketika kita menyerahkan zakat kepada budak, sama seperti kita menyerahkan zakat itu kepada tuannya. Karena apa yang dimiliki oleh budak seluruhnya milik tuannya. Dia dan hartanya milik tuannya. Fa idza utiya zakatu intaqalat ila milki mulki sayyidihi, sehingga apabila diberikan zakat, fa idza utiya zakata intaqalat ila mulki sayyidihi, apabila dia diberikan zakat maka berpindah zakat tersebut kepada kepemilikan tuannya. Ya, karena yang namanya budak dia tidak memiliki apa-apa. Dia statusnya mamluk, statusnya orang yang dimiliki, maka dia beserta dengan harta yang dia miliki seluruhnya milik tuannya. Wali anna nafaqatahu tulzimu sayyidahu, dan karena memberi nafkah kepada budak itu adalah merupakan kewajiban tuannya. Tuannya lah yang memberi nafkah kepadanya. Wa yustathna min dzalik, namun yang dikecualikan dari budak yang diperbolehkan untuk diserahkan padanya zakat, al mukatib, itu budak mukatib. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fir riqab, dan dalam hal membebaskan budak, fa innahu yu'ta min az-zakati ma yaqdi bihi dayna kitabatih, diperbolehkan diberikan dari zakat sejumlah yang dengannya dia melunasi hutang statusnya sebagai mukatib untuk dibebaskan dari perbudakan. Wal 'amilu 'ala zakat, demikian pula jika dia berstatus sebagai amil zakat. Fa idza kana al-'abdu 'amilan 'ala az-zakati u'tiya minha li'annahu kal ajir, maka apabila budak tersebut termasuk amil zakat, maka diperbolehkan diberikan kepadanya zakat sebab statusnya sama seperti orang yang diupah, yang dipekerjakan, yang digaji. Maka demikian pula budak berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'amilina 'alaiha. Wal 'abdu yajuzu ay yusta'jar bi idzni sayyidihi, dan seorang budak boleh di upah dengan izin dari tuannya apabila tuannya mengizinkan dia untuk bekerja. Faman dafa'aha li hadhihi al-asnaf ma'a ilmihi bi annahu la yajuzu daf'uha lahum fa huwa athim. Maka barang siapa yang menyerahkan zakat kepada enam kelompok ini, enam golongan yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah, sementara dia mengetahui hukumnya tidak boleh menyerahkan zakat kepada mereka, maka menyerahkan zakat kepada mereka hukumnya berdosa, karena dia memberikan pada seorang yang tidak berhak untuk menerimanya. Yang menerima zakat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-asnaf ats-tsamaniyah, delapan kelompok yang disebutkan dalam surah At-Taubah. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, hal yushtaratu isti'ab al-asnaf ats-tsamaniyah al-madhkurah 'inda tafriq az-zakah, apakah disyaratkan mencakup delapan kelompok atau delapan golongan yang disebutkan di dalam ayat tersebut pada saat membagi-bagi zakat. Ini sekarang ada harta zakat mal. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa yang berhak mendapatkan zakat itu delapan golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin al ayah. Delapan golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita hendak membagi-bagikan zakat itu, apakah diharuskan kita memberikan zakat itu kepada seluruh delapan golongan itu? sebagiannya untuk fakir, sebagiannya untuk miskin, sebagiannya untuk amil, sebagiannya untuk ya al-gharim, sebagiannya untuk ibnus sabil, fi sabilillah dan seterusnya. Apakah harus diberikan setiap golongan itu dari 8 yang disebutkan oleh Allah? Atau diperbolehkan memberikan kepada sebagian saja, tidak harus seluruhnya. Misalnya hanya diberikan kepada orang fakir, orang miskin saja, yang lain tidak diberikan. Atau diberikan kepada ibnu sabil saja, yang lain tidak diberikan. Nah, maka ini yang akan beliau jelaskan. Kata beliau, لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح. Tidak disyaratkan mencakup 8 golongan yang disebutkan pada saat membagikan zakat menurut pendapat yang sahih. Ini yang benar, bahwa tidak harus 8 golongan diberikan seluruhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 golongan itu maksudnya bahwa inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam artian, kalau diberikan kepada mereka, sah. Ya, maka telah sampai zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dan disebutkannya 8, berarti yang lain tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada mereka zakat. Jadi bukan yang dimaksud bahwa 8 golongan harus diberikan secara bersamaan. Harus diberikan secara bersamaan. Harta terjumlah 80 juta rupiah misalnya, harta zakat mal, maka diberikan satu orang dari fakir 10 juta, miskin 10 juta, hamil 10 juta dan seterusnya. Tidak syaratkan. Bal yujzi'u daf'uha li ayyi sinfin min al-asnaf. Namun sah untuk membayar zakat tersebut kepada yang mana saja dari golongan-golongan yang disebutkan. Jadi 8 golongan itu. Berdasarkan dalil yang pertama liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tu wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menampakkan dalam berinfak, bersedekah, maka itu baik. Bersedekah menampakkan di hadapan orang lain, itu kebaikan, selama dia tidak melakukannya karena riya. Ya, bahkan untuk memberi motivasi, dia sengaja bersedekah di hadapan orang agar orang termotivasi untuk bersedekah pula, maka ini dibolehkan. Wa in tukhfuha, namun kalau kalian sembunyikan diam-diam ketika berinfak, bersedekah, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan pada orang-orang miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Yang menjadi syahid dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu sinf, satu golongan saja, al-fuqara. Maka ini menunjukkan bahwa kalau diberikan pada satu kelompok saja, satu golongan saja, seluruh harta zakat diberikan kepada fuqara saja, maka ini dibolehkan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang-orang miskin kaum muslimin. Muttafaqun alaihi. Wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Qabisah, demikian pula yang menjadi syahid dalam hadis sebelumnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan pada orang-orang miskin. Di sini hanya disebutkan satu jenis, al-fuqara. Demikian pula perkataan Nabi alaihi salatu wasallam pada Qabisah, aqim indana hatta ta'tiyana sadaqah fa na'mur laka biha. Ketika Qabisah dalam keadaan kesulitan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membantunya. Kata beliau, tinggallah, tetaplah di sini bersama kami hingga datang kepada kami sedekah, lalu kami perintahkan untuk bersedekah untukmu. Bersedekah untukmu hanya diberikan kepada Qabisah. Jadi tidak harus kelompok yang lain menerimanya. Fa hadhihi al-adillatu tadullu ala anna al-murada biqaulihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dari firman Allah innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya, ayat ini hanya menerangkan tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, bukan harus diberikan. Setiap ada zakat harus dibagi 8. Tidak. Namun ayat ini kata beliau bayanul mustahiqina lizakah, untuk menjelaskan siapakah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, la ta'mimul mustahiqin 'inda tafriqiha. Bukan yang dimaksud dalam ayat ini memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dari 8 kelompok tersebut ketika zakat itu dibagi-bagikan. Dan ini pendapat yang sahih dalam hal ini, bahwa tidak harus dari 8 kelompok tersebut masing-masing menerima bagian dari zakat al-mal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.